Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yamiddin thumma amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih kita membaca tentang matan yang disebutkan oleh Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala fi sifatil kalam lillahi azza wa jal, itu tentang sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah ta'ala yatakallam mata sya' wa kaifa sya' wa man sya'. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun Allah menghendaki dan dimanapun Allah menghendaki, serta terhadap orang yang Allah kehendaki pula. Kemudian Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan adillah, beberapa dalil dari hadis yang menunjukkan bahasanya Allah SWT mausufun bisifatil kalam, disifatil dengan sifat kalam, setelah membawakan dalil-dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan atas hal itu. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama'i. Ruwiya dhalika 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marfu'an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila Allah SWT berbicara dengan wahyu, apabila Allah SWT berbicara yang hal itu sebagai wahyu, maka seluruh penduduk langit mendengarnya berupa suara. Seluruh penduduk langit mendengar ucapan Allah SWT yang merupakan wahyu, hendak diturunkan melalui malaikatnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya. Maka seolah-olah seperti suara guru, dalam riwayat yang lain seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin, gemuruh. Itu suara wahyu Allah SWT berbicara ketika itu, didengar oleh seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Diriwayatkan hal ini dari Nabi SAW secara marfu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa rawa Abdullah Ibn Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yashurullahu al-khalaiqa yawman qiyamati uratan khufatan gurla buhma fayunadihim bisawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man quruba aw man quruba ba'uda dengan quruba berwazan fa'ula, wazannya fa'ula. Wa qala ana al-maliku ana al-dayyan rawahu al-imma wa istashhada bihi al-Bukhari. Abdullah bin Unais meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT akan mengumpulkan khalaiq, seluruh makhluk manusia, di hari kiamat nanti, uratan, dalam kondisi mereka urah, laisa fi badanihi thawbun, tidak ada pakaian di badannya. Ini urah, telanjang. Manusia dikumpulkan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tanpa berpakaian sedikit pun. Khufatan laisa fi rijlaihi hidha'an wala khafa'an, demikian pula dalam kondisi tanpa beralas kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, nyekir istilahnya seperti itu. Dan juga ghurla ghairu makhtunin, dalam kondisi mereka tidak dikhitan. Kemudian yang keempat sifat manusia yang dikumpulkan ketika itu, ya, kita semua yang kelak akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, buhma, tanpa berperhiasan, ya, tidak berhias diri dengan sesuatu apapun. Artinya manusia dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Allah SWT dalam keadaan kosong blong, ya, tanpa memakai apapun, tanpa pakaian, tanpa sendal, tanpa sepatu, tanpa berkhitan, tanpa perhiasan apapun yang dia pakai di dunia, ya. Kalau di dunia kita pakai cincin mungkin, pakai jam, pakai fiyah dan yang lainnya. Tapi dalam di akhirat kelak, buhma, tanpa memakai perhiasan yang dikenakan baik itu oleh laki-laki ataupun perempuan. Tayyib. Ini menunjukkan tentang hal yaumil qiyamah. Hina yub'atsun nas, ya, keadaan hari kiamat ketika manusia dibangkitkan. Oleh karena itu dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaih, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jikalau manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki, iya, tanpa berkhitan, tanpa memakai perhiasan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, annasu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Kalau demikian manusia semuanya melihat sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Iya. Kalau kondisinya seperti itu nanti pada lihat laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki, terus melihat yang lainnya. Jikalau manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, tanpa berhias. Apa jawaban Nabi SAW menunjukkan dahsyatnya hari kiamat? Kata Nabi SAW, al-amru ashad min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Perkaranya sangat genting, ya. Perkaranya sangat besar dibandingkan dengan sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Artinya apa? Boro-boro seseorang melihat keadaan yang lainnya, tapi untuk memikirkan dia sendiri tersibukan. Bukankah Allah SWT firmankan, yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Apa keadaan mereka? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari seseorang lari dari yang lainnya. Ya. Seseorang lari dari temannya. Yawma yafirru mar'u min akhi. Demikian pula seorang lari dari ibunya. Wa ummihi wa abih. Lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Ya, seorang suami lari dari istri dan anak-anaknya. Sudah kacau. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka dalam kesibukan dirinya mereka masing-masing. Sendiri-sendiri. Sehingga apa? Boro-boro memperhatikan orang lain. Ya. Tidak ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Meskipun kondisinya seperti itu. Ya, meskipun kondisinya seperti itu. Ya, antum lihat bagaimana Gunung Merapi meletus saja. Ya. Ada yang lari ke Solo, ada yang lari ke mana. Lupa dia anak istrinya. Lupa ternaknya. Itu dunia. Kecil baru. Bagaimana dengan keadaan yaumul qiyamah? Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda. Allah SWT memanggil mereka. Allah SWT memanggil mereka dengan suara, ya, yang mampu didengar bagi orang-orang yang jauh. Kama yasma'uhu man quruba, sebagaimana didengar oleh orang-orang yang dekat. Ya, Allah SWT memanggil mereka, mengumpulkan mereka. Ya, sehingga didengar suara Allah SWT, panggilan Allah SWT, baik orang yang jauh, apalagi orang yang dekat. Seraya Allah SWT katakan, anal maliku, aku adalah maharaja. Ya, sampai ditantang oleh Allah SWT dalam Sahih Bukhari tentang mulukud dunia. Ya, anal maliku, saya adalah maharaja. Ya, sehingga datangkan kekuasaan kalian kalau kalian mengaku raja kepada mulukud dunia, raja-raja dunia. Dan tetapi mereka tidak mampu karena Allah SWT Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai di hari itu. Tidak ada raja-raja yang lain melainkan semuanya di bawah kekuasaan Allah SWT. Wa ana dayyan. Dayyan artinya mujazi, dan akulah yang memberikan balasan, ya, memberikan pahala balasan bagi masing-masing makhluknya. Hadis ini diriwayatkan oleh para a'immah dan dijadikan syahid oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Baik, ini pun menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallam bi sautin yusma. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang mampu untuk didengar. Yang berikutnya, Ibnu Qudamah menukilkan kisah Israiliyat, yang mana tentunya antum ketahui, ya, dan insyaallah akan kita lewati dalam usul tafsir tentang mauqif, sikap kita, ya, terhadap kisah-kisah Israiliyat. Nah, kisah Israiliyat tentunya terbagi tiga, ya. Ada yang aqarrahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqarrahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dianggap sahih, ya. Dan juga ada ankarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ma yatawaqqafu alaihi tawakkuf, tidak dianggap sahih dan juga tidak dianggap dhaif, lemah. Baik. Itu tiga keadaan kondisi secara ringkas kisah Israiliyat. Sehingga apa yang disahihkan oleh Nabi SAW diberitakan dan sesuai dengan syarat hadis sahih diterima. Tetapi jika tidak dan tawakuf, maka kita pun tawakuf. Dan jika jelas-jelas hal itu lemah, maka kita tidak menerimanya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wa fi ba'dil athar, dalam sebagian riwayat Israiliyat tadi, anna Musa alaihi salam lailata ra'a an-nara fahalathu, bahwasanya Musa alaihi salam ketika di malam melihat api, ya, yang sudah kita baca di surah Taha, ya, ketika diperlihatkan ada percikan api di lembah Tua, di malam itu ketika beliau melihatnya, fahalathu fafazi'a minha, beliau jatuh pingsan. Fahalathu dengan makna fazi'a bersama, beliau terperanjat dan beliau pingsan. Fanadahu rabbuhu, kemudian dipanggil oleh Rabbnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa. Faajaba syari'an isti'nasan bisauti, maka Nabi Musa menjawab dengan segera sebagai penyambutan terhadap suara Allah SWT yang memanggilnya. Faqala, dan mengatakan, labbaika labbaika, aku penuhi seruan engkau, aku penuhi seruan engkau. Asma'u sautaka, aku mendengar suara engkau. Wala ara makanak, tetapi aku tidak melihat di mana engkau. Kata Nabi Musa, aku mendengar suara engkau, tetapi aku tidak melihat di mana engkau berada. Fa aina anta, di mana engkau? Nabi Musa bertanya, di mana engkau? Di mana Allah SWT? Faqala, maka Allah SWT jawab, ana fauqaka, aku di atas kamu. Wa amamaka, dan aku di hadapan kamu. Wa an yaminika, dan aku di sebelah kanan kamu. Wa an shimalika, dan aku di sebelah kiri kamu. Tayyib. Kalau demikian, Allah SWT di mana-mana. Ya. Di atas, di depan, di kanan, di kiri. Tayyib. Allah SWT wahid. Ya. Kulhu Allahu ahad. Tidak di mana-mana. dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita lalui fi sama fil ulum, berada di atas. Ditafsirkan pula makna Allah Subhanahu wa taala di depan, di kanan atau di kiri, dikatakan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah taala, maknanya adalah anna Allah azza wa jal alimun fi sa'iri ahwalihi. Allah SWT mengetahui seluruh keadaan Nabi Musa AS. Ini salah satu tafsiran Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Makna ana fawqaka wa ana amamaka wa ana yaminuka wa ana shimaluka, ay alimun bisairi ahwalihi, mengetahui seluruh keadaan Nabi Musa AS. Tetapi para ulama yang lain tidak sependapat dengan Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Mereka mengembalikan bahwasanya jikalau asar ini sahih, maka ini termasuk asar yang mutasyabih, dikembalikan kepada asar yang muhkam, atau bahkan kepada ayat yang muhkam. Apa ayat dan hadis yang muhkam? Allah SWT fi sama, Ar-Rahman ala arsy istawa, amin tu man fi sama. Ini yang muhkam, yang jelas. Bahwasanya Allah SWT fi sama. Sehingga mengembalikan ayat atau hadis yang mutasyabih kepada yang muhkam. Demikian pula yang ayat yang muhkam, kul huwallahu ahad, Allah SWT satu, tidak di mana-mana. Maka dengan demikian selesai, tidak ada iskal. Jadi kalau kita dapati ayat-ayat yang dianggap muskil menurut kita, kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Tanya. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. Sehingga beliau tahu bahwasanya sifat-sifat ini tidaklah layak melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui meskipun Allah Subhanahu wa taala di sama tentang keadaan seluruh makhluknya. Qala, kemudian Musa AS berkata, kadzalika anta ya ilahi, afa kalamuka asma'u am kalama rasulik. Demikian pula engkau wahai ilahku, wahai sembahanku, wahai yang aku ibadahi, apakah kalam engkau aku mendengar atau kalam rasul engkau? Artinya apakah ucapan engkau yang saya dengar atau ucapan utusan engkau? Nabi Musa bertanya, apakah yang terdengar oleh beliau ini ucapan Allah SWT atau ucapan Rasulnya, yaitu ucapan malaikat? Qala, maka kata Allah SWT, bal kalam ya Musa, justru yang kamu dengar itu adalah ucapanku wahai Musa. Ini semua menunjukkan penguat bahasanya Allah SWT mausufun bi sifatil kalam, tersifat dengan sifat kalam. Qala syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan oleh pensyarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, as-sifatul khamisatu asyrah al-kalam, sifat yang ke-15 yaitu sifat al-kalam. Sifat al-kalam, Allah SWT tersifati dengan kalam. Qala, al-kalamu sifatun min sifatillahi thabitati lahu bil kitab wa sunnati wa ijma'i salafi. Kalam merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah SWT yang telah ditetapkan secara nas untuk Allah SWT. Sifat ini menurut Al-Quran, sunnah, dan juga ijma salaf. Karena dalam menetapkan sifat tentunya natawakkaf ala nas, berhenti di atas nas. Jika nas ada menerangkan tentang salah satu sifat bagi Allah SWT, maka tugas kita menetapkannya. Yang menunjukkan dari Al-Quran dan menetapkan sifat kalam bagi Allah SWT, beliau ulang di sini dari apa yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam matannya. Qala Allah taala wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Di surat An-Nisa ayat 164. Allah SWT mengajak bicara terhadap Nabi Musa dengan pembicaraannya. Sehingga faedah secara bahasa yang ditinjau secara bahasa Arab, al-kalam idza ukida bil masdar yadullu ala haqiqatihi. Al-kalam jika lo dikuatkan dengan masdar, di sini apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Al-kalam pertama, kemudian dikuatkan dengan masdar. Apa masdarnya? Takrim. Wa kallamallahu Musa taklima, dikuatkan dengan masdar yang datang setelahnya, maka yadullu ala haqiqatihi, menunjukkan atas haqiqah, hakikat kalam, hakikat pembicaraan, bukan ilustrasi, tapi benar-benar Allah SWT berbicara. Sebagaimana antum ketahui ya, fungsi masdar apa salah satunya? Fungsi masdar atau identiknya menurut Ibnu Ajurrum, masdar ini disebut maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Ya, di sini ada masdar taklima, wa kallamallahu Musa taklima. Apa fungsi masdar didatangkan setelah fi'il sebelumnya? Salah satunya adalah li ta'kid amilihi, untuk menguatkan amilnya. Penegasan ya, terhadap amilnya, itu al-kalam. Sehingga tentunya jika mereka benar-benar mengamalkan bahasa Arab yang mereka pelajari ya, karena mereka adalah orang-orang yang pintar dalam bahasa Arab seperti Jamak Syari ya, dan yang lainnya dari deretan ya, ahli bid'ah, ahli ahwa yang mereka mumpuni dalam bahasa Arab, tentunya mereka faham maksudnya Allah SWT mausufun bisifatil kalam, bisifat dengan sifat kalam, ala haqiqatihi, secara hakikatnya ya, bukan bayangan. Tetapi kenapa mereka menolaknya? Orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah menolak sifat kalam bagi Allah SWT. Mana faedah dari mempelajari bahasa Arab? Baik ya, wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah sesatkan dengan ilmu yang ada pada mereka sendiri. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah yang telah dilalui tentang apa yang berada pada para nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah firmankan minhum man kallamallah, di antara mereka ada yang Allah SWT mengajak bicara secara langsung, di antara para nabi ya, Allah SWT mengajak bicara secara langsung. Ini nas daripada Al-Quran yang sebagiannya tentunya beliau nukilkan di sini. Tetapi tentunya satu ayat saja telah cukup bagi kita yang menunjukkan bahasanya Allah SWT disifat dengan sifat kalam. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang telah kita lalui tadi, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, idza arada Allahu an yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. Ini semakna dengan hadis Abdullah ibn Mas'ud, tetapi hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an. Ya, An-Nawas ibn Sam'an. Tayyib. Sebagai membaca Sim'an. Tayyib. Dan riwayat ini la yasih. Menurut Syekh Yasin Afidullah Ta'ala, riwayat ini tidak sahih. Ya. Riwayat ini tidak sahih, dikritik oleh para ulama tentang hadis ini. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Bagaimana di situ di antum? Ta'liq Syekh Albani. Sahih kan? Ada yang punya ta'liq Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Apa di situ? Ta'liq Syekh Albani. Enggak ada. Tarik Syekh Albani. Di halaman berikutnya. Tarik siapa sih? Menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dianggap sahih. Tapi terjadi dari Syekh Yasin Abdullah ta'ala, hadis ini intaqadahu al-ulama, dikritik oleh para ulama yang lainnya. Tanya. Sehingga disini pun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentunya cenderung kepada perselisihan hadis ini. Nabi SAW sabdakan, apabila Allah SWT hendak berbicara dengan wahyu, ya, hendak memwahyukan sesuatu, maka Allah SWT berbicara dengan wahyu tersebut. Ya, ketika Allah SWT hendak menyampaikan, mewahyukan kepada para nabinya, maka Allah SWT takallam bil wahyi, berbicara dengan wahyu. Demikian pula, dan tentunya, jikalau memang hadis ini dipertentangkan, sudah kita lewati tadi. Ya, hadis yang sahih. Tadi. Yaitu hadis Abdullah ibn Unais. Ya, hadis Abdullah ibn Unais itu telah cukup yang menunjukkan hadis ini sahih. Tanya. Dan juga hadis yang telah kita lewati, hadis Adi ibn Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang telah kita bacakan pula, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu. Ini jelas hadis sahih dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan Allah SWT mengajak bicara setiap hambanya di hari kiamat nanti. Tayyib. Wa ajma'a salafu 'ala thubuti al-kalam lillah. Demikian pula telah sepakat para salaf ya dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah SWT, fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'thilin wala takyifin wala tamtsilin. Maka wajib untuk kita menetapkannya bagi Allah SWT tanpa terjatuh ke dalam tahrif, merubah dari makna yang sahih kepada makna yang batil, merubah makna kalam yang hal itu adalah kalam hakikatan, secara hakikat sebenarnya Allah berbicara, dengan mengatakan bahwasanya itu adalah arada ayatakallam, ya, ingin berbicara, bukan berbicara tetapi ingin berbicara maknanya. Ini makna batil tahrif. Baik. Wala ta'til, demi tanpa menolaknya. Ya, seperti orang-orang Jahmiyah dan yang lainnya yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan ataupun sebagian. Wala takyifin, dan tanpa menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada, menghayalkan ya, seperti apa ya, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, seperti apa Allah berbicara. Ya, dan demikian pula wala tamthil, tanpa terjatuh ke dalam tamthil, menyerupakan dengan sesuatu yang ada di alam ini. Ya. Takyif menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada di alam ini, menghayalkan, ataupun tamtsil menyamakan dengan sesuatu yang ada di alam ini. Yaitu apa? Menyamakan dengan manusia. Kalau demikian berarti Allah SWT sama dengan kita berbicara. Maka ini tamtsil. Wa huwa kalamun haqiqiyyun yaliku billahi azza wa jal. Sifat kalam ini adalah kalam hakiki. Allah berbicara dengan sebenarnya. Bi hurufin wa sautin yusma, dengan huruf, dengan suara yang didengar. yata'allaku bimasyiatihi, yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Ya. Bahwasanya sifat kalam, Allah berbicara, itu berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Insya'a fa'alahu wa illam yasha' lam yaf'alhu. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya, berbicara. Ya, mata sya' wa kaifa sya'. Ala man sya'. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbicara. Menunjukkan bahwasanya sifat Allah SWT ada dua. Ada sifat yang yata'allaq bimasyiatihi, berkaitan dengan kehendak Allah SWT, seperti sifat kalam, ya, sifat ghadab yang telah kita lalui, ya, ataupun sifat ajab dan yang lainnya, ya, nuzul, itu semua adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki melakukannya, jika Allah tidak, tidak melakukannya. Dan juga ada sifat Allah SWT la yata'allaq bimasyiatihi, tidak berkaitan dengan kehendaknya, seperti al-haya, Allah SWT maha hidup, atau hidup Allah, ataupun al-yad dan yang lainnya, itu semua tidak berkaitan dengan kehendaknya. Itu dua sifat Allah SWT pembagiannya, ada sifat yang berkaitan dengan kehendaknya subhanahu wa ta'ala, dan ada yang tidak berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga disebut oleh ulama di sana ada sifatun dzatiyah dan juga ada sifat al-fi'liyah. Sifat fi'liyah ini yang ghalibnya berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Ya, sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi hurufin wa aswatin masmu'atin, yaitu dengan huruf-huruf dan suara-suara yang terdengar. Ya, dan huruf dan suara yang terdengar. Dan di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala mentakbirkan dengan aswat, mengungkapkan dengan aswat. Aswat itu jamak dari saut. Ya, sehingga ini muskil bagi kita. Ya, muskil. Sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh Yasinullah taala. Ya, kalau demikian akan muncul pertanyaan. Bahasanya Allah SWT memiliki suara-suara yang banyak, atau suara Allah SWT satu, atau bisa gonta-ganti. Ya, suara Allah SWT satu atau bisa gonta-ganti. Tanya. Maka ta'bir salaf, ya, ungkapan-ungkapan salafun as-salih, mereka mengungkapkan dengan lafaz mufrad, saut. Ya, dengan lafaz mufrad, saut. Adapun ta'bir aswat seperti yang dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, yang sebelumnya didahului oleh Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah, demikian pula diikuti oleh Ibn Abil Iz dalam syarah Tahawiyah, maka yang lebih selamat, kata Syekh Abdullah Ta'ala, untuk kita mencukupkan diri dengan ta'bir salaf, yaitu dengan ta'bir saut, mufrad, ya, dengan ta'bir yang mufrad. Karena ta'bir dengan aswat ini tadi didapati oleh para ulama dari ungkapan pertama kali oleh Al-Qasim Al-Asbahani, kemudian diikuti oleh Ibn Abdul Aziz dalam Tahawiyah, dan juga oleh Syekh Al-Utsaimin di sini dalam syarah Lumatul I'tiqad. Sehingga untuk kita kembali mencukupkan diri terhadap ta'bir yang digunakan oleh salafun shalih dengan ta'bir saut bi hurufin wa sautin yusma atau masmu'ah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.